wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullah wa dalilul isti'adati qawluhu ta'ala qul a'udhu bi rabbil falaq. Berikutnya adalah isti'adah, minta perlindungan. Memohon perlindungan adalah ibadah. Dalilnya adalah qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb Falak, Rabb Subuh dan Rabb manusia. Nah, bisa dipahami sini. Kita baca syarahnya. Nah, fadal dibaca di sini. Ya. Siapa? Pak Syekh Andika. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullah, al-isti'adatu talabul iltija'i ila man yamna'uka min mahduri takhafihi. Takhafuhu. Min mahduri takhafuhu min ajli ayyad fa'a anka hada syai'un. Hada syai'a. هذا شيء هذه هي الاستعادة والاستعادة نوع من أنواع العبادة لا يجوز أن تستعيذ بغير الله عز وجل فمن استعاذ بقبر أو بوطن أو بأي شيء غير الله عز وجل فإنه يكون مشركا. الشرك الأكبر. فإنه مشركا الشرك الأكبر. الشرك الأكبر. وقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. نعم. ترس كان العرب. كان العرب في جاهليتهم إذا نزلوا في مكان من الأرض يقول أحدهم أعوذ بسيد هذا الوادي أي كبير الجن يستعيذ به من شر سفهاء قومه. بس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبطلا لذلك ومبينا بما يشرع بدله. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيئا حتى يرتحل من منزله ذلك. Suaranya udah kecil ya. Dia ragu. Nah, perlu banyak latihan lagi. Al-isti'adah talabul iltija. Isti'adah itu. Talabul iltija, iltisam. Nah, itu maknanya. Ya. Itu artinya kita lari dari sesuatu yang kita takuti menuju sesuatu yang dapat melindungi kita. Itu meminta iltija, perlindungan. Ya. Ini isti'adah. Ila man yamna'uka. Menuju kepada sesuatu yang mencegah Anda, yang memproteksi Anda, menjaga Anda, min mahdurin, dari sesuatu yang di bahaya yang takhafuhu, yang anda khawatirkan, yang anda takuti, ya, min ajli supaya ayat fa'angka hada syai'ah, supaya dia melindungi anda dari sesuatu bahaya tadi. Hadihi hiya al-isti'adah, inilah isti'adah. Ya, isti'adah kepada Allah berarti berlindung kepada Allah dan meyakini bahwa cukuplah Allah sebagai pelindung. Ya, dan meyakini kesempurnaan perlindungan Allah dari segala macam keburukan. Inilah yang ibadah yang Allah perintahkan pada hambanya. Nah, yang Allah perintahkan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Wa idza qara'ta al-Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu kita minta perlindungan kepada Allah. Ya. Di dalam kitab Fathul Majid, penulisnya itu Syekh Al-Allamah Muhammad Aba Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab berkata, ajma'al ulama, qad ajma'al ulama'u ala annahu la yatajusu al-isti'adatu biwairillah. Para ulama telah bersepakat bahwasanya isti'adah tidak boleh kepada selain Allah. Nah, ya, mana lagi tadi? Wal isti'adatu naw'un min anwa'il ibadah. Isti'adah adalah salah satu jenis di antara jenis ibadah. La yajuz an tasta'ida bi ghairillah. Enggak boleh anda meminta perlindungan pada selain Allah. Ini ijma' para ulama. Wa man ista'adha bi qabrin aw bi wasanin aw bi ayyi syai'in ghairallah, maka barang siapa yang meminta perlindungan kepada kuburan, kepada berhala, kepada sesuatu selain apapun selain Allah, fa innahu yakunu musyrikan asyirkal akbar. Maka dia musyrik, syirik akbar. Allah Ta'ala berfirman, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqan. Bahwasanya ada seorang pria dari kalangan manusia ya'udzun, meminta perlindungan, bi rijalin minal jin, kepada para pria dari kalangan jin. Ternyata dari pria dari kalangan jin ini fazaduhum rahaqan, hanya menambah dosa aja kepada para pria manusia tadi. Nah, ini. Tapi barakallahu fikum. Ya. Kemudian karena Arab dahulu, orang Arab fi jahiliyatihim, di masa jahiliyah mereka, apabila mereka singgah, nazalu itu singgah. Fi makanin minal ard, di sebuah tempat di bumi ini. Yaqulu ahadu makam, salah seorang di antara mereka berkata, aku berlindung kepada Sayyidi Hadal Wadi, kepada penunggu lembah ini, kepada penunggu lembah ini, Aikabir Jin. Ya, Taibarakallahu bikum. Itu dia berlindung dari keburukan kepada jin besar tadi, ya, dari keburukan, ya, kaumnya si jin tadi. Jadi dia berlindung kepada pentolan jin dari gangguan jin-jin yang lain, yang di bawah siapa, anak buah dari yang gede tadi. Na'udzubillah. Ini orang Arab di masa jahiliyah. Kayak kita juga lewat kuburan, minta perlindungannya kepada siapa? Kepada jin. Nah, misi-misi takut, ya. Misi, permisi, takut, ya. Sambil memberikan perlindungan, meminta perlindungan, Prabu Siliwangi, jangan ganggu kami. Ya. Kalau lewat Cipularang, gitu. Tol Cipularang, mau ke Bandung, dia. Ya. Atau pulang dari Bandung, lewat Purwakarta, Prabu Siliwangi, lindungi kami. Nah, ada setan itu, ya. Dan dikampanyekan oleh wakil setan, si Raja Musyrik. Ya. Si Raja Musyrik itu yang mengkampanyekan itu tuh. Yang sempat kemarin jadi bupati mana itu. Si Raja Musyrik, ya. Raja Musyrik. Dia nyuruh-nyuruh orang kalau mau selamat Cipularang minta perlindungan kepada Prabu Siliwangi. Ya, dan pindah. Ya. Mana lagi? Dan Nabi SAW bersabda dalam rangka membatalkan tidak hal tersebut, Mubayyinan lima, dan juga Nabi seraya menjelaskan. Ya, lima yasra'u badalah, ketika Nabi mensyariatkan pengganti dari permohonan perlindungan tadi dengan sabda beliau, man nazala manzilan faqal, barang siapa yang singgah di suatu tempat kemudian dia berkata, berdoa, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah, kepada kalimat-kalimat Allah. Ini kalimat Allah bukan makhluk. Kalau kalimat Allah makhluk, ya berlindung kepada makhluk. Ini kalimat Allah bukan makhluk. Aku berlindung kepada kalimat Allah yang maha sempurna, yang sempurna dari keburukan apa yang telah dari keburukan makhluk yang telah diciptakan. Maka kata Nabi, kalau dia ucap itu disinggah dimanapun, lam yadurrahu syai'un, maka sesuatu apapun tidak ada yang dapat memberikan mudarat baginya. Hatta yartahila min manzili dalik, sampai dia pergi meninggalkan tempat tersebut. Nah, dibaca, Kais. Mudhiru. Baca dulu baru benerin. Mudhiru nuri subhi fi dhulamil layli. Manil ladhi. Baca dulu, Kais, jangan benerin. Baca dulu. Manil ladhi yakbiru ala hadha illallahu. Kul a'udhu dirabbil falak, rabbu subhi idha asbaha, al-maliku al-maliku al-mutasarrifu fihi al-qadiru alayhi min syarri ma khalaq. Hadha yashmalu syarru jami'il makhlukat. Syarru jami'i mudhafun ilaihi. Hadha yashmalu syarru jami'il makhlukati, yasta'idhu billahi min syarri jami'il makhlukati. Hadha yakfika an kulli isti'adatin au ta'awudin mimma yaf'aluhun nasu. Fahadhal badilu as-sahih, inilah pengganti yang benar. Daripada minta perlindungan pada jin, ya berlindung kepada Allah, berlindung kepada kalimat Allah. Al-isti'adatu bi kalimatillahi tammati, itu berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Badalan minal isti'adati bil jin, sebagai pengganti dari isti'adah kepada jin. Qala ta'ala qul a'udzu bi rabbil falaq, Allah berfirman, katakanlah aku berlindung kepada Allah Rabb al-Falaq. Al-Falaq huwa as-subhu. Falaq, yang dimaksud falaq adalah subuh. Rabbul Falaq itu siapa? Rabb subuh, ya Allah. Sebagaimana Allah berfirman, Falikul Isbah, maka dialah yang menyingsingkan pagi. Ya. Ay mudhiru nuris subhi, dialah yang menampakkan cahaya subuh. Ya. Fi dholami layl, di kegelapan malam. Manilladzi yaqdiru hadza ala hadza, maka siapa yang mampu untuk melakukan atas hal ini, illallah, kecuali Allah. A'udzu birabbil falaq, ai rabbus subhi idza asbaha, aku berlindung pada Rabb subuh, yaitu Rabb subuh apabila telah datang waktu subuh. Al-maliku al-mutasarrifu bihi al-qadiru alaihi, yaitu Rabb yang Malik, yang menguasai, ya, yang dia berkuasa atas subuh tadi, memberlakukan subuh tadi, yang qadir alaih, yang maha mampu atasnya. Min syarri ma khalaq, dari segala keburukan makhluknya. Hadza yashmalu syarra jami'il makhluqati, maka ini mencakup keburukan seluruh makhluk. Yasta'idu billah, dia minta tolong kepada Allah. Ya, min syarri jami'il makhluqati, dari segala keburukan makhluk. Hada yakfika an kulli isti'adatin, maka ini sudah mencukupkan anda dari segala macam isti'adah. Ya, isti'adah. Nah, Kemudian mana lagi tadi? Wa ta'awudin, dan segala macam ta'awud, permintaan perlindungan, mimma yaf'aluhu annas, dari apa yang dilakukan oleh manusia dengan berbagai keburukannya. Wa min syarri ghasikin idza waqaba, dan dari keburukan ghasik, kegelapan malam apabila dia telah gelap. Baca syarahnya di sini. Ya. Ihsan, baca Ihsan. Al-wuhushu was-siba'u, fa anta taqau fi khatarin, fa tasta'inu billahi min syarri hadha dhulami wa ma tahtahu min hadhihi mu'adiyati wa min syarri nafasati fil uqad wa hiya as-sawahiru. Astaghfiru billahi minas sifri wa ahlihi, li'anna sifra syarrun azimun, wa min syarri hasidin idha hasad. Al-hasidu huwa alladhi yatamanna zawalun nikmah. Zawala maf'ul dari yatamanna. Yatamanna zawalan nikmati ila ra'a ala ahadi nikmatin. Ila ra'a ala ahadi. Ila ra'a. Apa i'rabnya nikmah di ka? Maf'ul bi ra'a kan fil mutaaddi, maf'ulnya belum ada. Ya. Terus ila ra'a ala ahadi nikmatan. Terus innahu yaqtabu wa yatamanna zawala hadhihi nimati hasalan wa baghyan wal ghiyab billahi wa huwa min a'zamil al-khisali al-madhumati li anna fihi ijtiradan Allahi wa fihi isa'atun ila al-khalqi wa yadkhulu fihi al-amu alladhi yusibu binadaratihi li anna al-isabata bil-aini naw'un min al-hasadi fa anta tastahilu billahi min hadhihi ash-shururi fa dalla ala anna al-isti'adata ibadatun la yajuzu an tusrafa li ghayri Allahi fala tasta'inu bil makhluqi wa man ista'adha bi makhluqin faqad asyraka billahi azza wa jalla wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu li abdillahi ibn abbasin radhiyallahu anhu ma wa idza sta'anta fasta'in billahi. Nah, baik. Wa min syarri ghasikin, dari mana tadi? Wa min syarri ghasikin idza waqaba. Ini ya. Dan dari ghasik, kegelapan malam apabila dia telah gelap. Ya, al-ghasik wa dhulamul lail. Yang dimaksud ghasik adalah kegelapan malam. Karena dhulamul lail takhruju bihi al-wuhush was-siba'u. Karena kegelapan malam akan muncul di kegelapan malam itu ya binatang liar, ya jamak dari wahsyut, juga siba binatang buas jamak dari sabu, ya para binatang buas, belum lagi apa kalau sekarang begal, perampok, apalagi pelacur, kriminal di malam hari itu lebih dahsyat dibandingkan dengan kriminal di siang hari. Anta taqau fi khatarin, maka anda bisa terjatuh ke dalam marah bahaya besar. Tasta'idu billahi min syarri hadzal dhalami, yang Anda berlindung kepada Allah dari keburukan kegelapan tersebut. Wa mata'ta min hadhil mu'adiyati. Ya. Dan di bawah kegelapan malam atau yang bahasa kita apa? Ini kegelapan malam dan di balik kegelapan malam. Itu segala macam mu'adiyat, hal-hal yang mengganggu, yang berbahaya, yang membahayakan. Wa min syarrin naffatsati bil 'uqad, dan dari nufuq, tiupan-tiupan buhul. Tiupan tukang sihir dalam buhul-buhul. Wahiyas sawahir, itu sihir-sihir. Tasta'idu billahi minas sihri, yang Anda berlindung kepada Allah dari sihir. Wa ahlihi, dan pun dari pelakunya. Lianna sihra syarrun azimun, karena sihir itu keburukannya sangat besar. Wa min syarri hasidin idha hasad, dan dari keburukan orang yang hasad apabila dia hasad. Apa itu hasad? Al-hasid, orang yang hasad. Walladhi yatamanna zawala ni'mati, dialah yang berangan-angan hilangnya nikmat anil ghair, nikmat orang lain. Orang lain punya apa, dia berharap hilang. Ya. Idza ra'a ala ahadin ni'matan, jika dia melihat nikmat ada pada orang lain, innahu yaqtahu, maka dia marah. Yatamanna zawala hadhihi ni'mati, dia berangan-angan agar nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Hasadan wa baghyan wa liyaz billah, karena hasad. Ya. Karena sikap dia yang lampaui batas ini, wa liyaz billah. Ya, enggak bakal hilang juga nikmat pada orang lain kan? Dia berangan-angan. Ya, hilang enggak? Enggak juga. Yang ada hasad itu malah merusak dia. Ya, Allahu musta'an. Nauzubillah min dzalik. Beristighfar kalau pernah hasad. Nah, kalau ada orang lain maju dalam kemajuan ilmu amal, kita berangan-angan ingin seperti dia dan ingin mendahului dia. Nah, ini bukan hasad. Ini ghibtah yang diperbolehkan. Atau ada orang lain punya harta, hartanya tersebut diinfakkan di jalan Allah, kita berangan-angan seperti dia. Ini ghibtah, diperbolehkan. Yang enggak boleh itu teman seangkatan kita, dia pintar, kita begini-gini aja. Kita berharap dia jadi pikun supaya dia enggak pintar lagi. Nah, ini hasad. Satu tobakot, satu angkatan, kok dia udah melesat cepat. Kita gini-gini aja. Semoga gegar otak lu. Ini hasad. Hanya hasad, ya. Saya barakallahu fiik. Ya tamanna zawala hadhihi ni'mah. Mana lagi? Wa huwa min a'zamil khisalil madhmumah. Dan inilah termasuk di antara perkara-perkara yang tercela. Di anna fihi i'tiradan 'ala Allah, karena ini dalam hasad ini terdapat penentangan terhadap Allah. Allah sudah takdirkan dia dapat nikmat. Ini enggak suka, ini menentang, menentang takdir Allah. Wa fihi isaatun lil khalq, dan juga ini adalah bentuk ya menyakiti, keburukan kepada makhluk yang lain. Wa yadkhulu fihi al-a'id, dan masuk ke sini al-a'id alladhi yusibu binadharihi, binadharatihi, yang dia menimpakan bahaya mudarat kepada orang lain lewat nadharah dia, lewat pandangan dia. Nah, dia lihat sesuatu nikmat yang ada pada orang lain, dia pura-pura menampakkan ikut gembira padahal dia hasad. Ya, nanti itu akan kena ini. Annal isabata bil ain nau'un minal hasad. Karena menimpakan sesuatu keburukan lewat mata itu adalah salah satu jenis hasad. Fa anta tasta'idu billahi min hadhihi syurur, maka Anda berlindung pada Allah dari segala keburukan tadi. Padahal ala anna al-isti'adata ibadatun, maka ini menunjukkan bahwasanya isti'adah adalah ibadah, ya. La yajuzu an tusrafa li ghairillah, yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Ya, tadi sudah dijelaskan di dalam kitab Fathul Majid, para ulama berijma', bersepakat tidak bolehnya beristi'adah kepada selain Allah. Kemudian mana lagi? Fala tasta'id bil makhluq. Lainnya ini lanahiyah. fala tasta'id bil makhluk, maka janganlah anda ya meminta tolong pada makhluk. Wa man ista'adha bi makhlukin faqad asyraka billah, siapa yang meminta perlindungan kepada makhluk, ini konten isi permohonan perlindungannya itu tidak ada yang mampu memberikan perlindungan kecuali Allah. Tapi kalau minta perlindungan kepada makhluk, yang makhluk mampu ya, dan makhluk mampu itu tidak syirik. Hah? Paham gak sih? Misal minta suaka, diperbolehkan. Allah Ta'ala berfirman, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada seorang musyrik minta perlindungan kepada engkau, ya, maka berilah dia perlindungan hingga dia nanti ketika tinggal di negeri kaum muslimin mendengar kalam Allah. Ya. Mana lagi tadi? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Abdullah bin Abbas, bersabda kepada Abdullah bin Abbas, "Idza sta'anta fasta'in billah." Jika engkau mohon pertolongan kepada Allah. Terus wa qauluhu ta'ala qul a'udzu bi rabbin nas, dan firman Allah kata Syekh Muhammad bin Abdullah, "Qul a'udzu bi rabbin nas." Baca sini. Bihar, bihar, baca bihar. Qala Syarif وفي قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمر الله عز وجل بالاستعاذة برب الناس ملك الناس إله الناس. هذه كلها أسماء asma'u wasifatun lillahi. Oh, asma'un ya. Ana pikir mudhofun. Asma'un wasifatun lillahi azza wa jalla. Wa fiha anwa'u at-tauhidi ats-tsalatsati. Tauhidur rububiyyati wa tauhidul uluhiyyati wa tauhidul asma'i wasifati. Ista'in billahi wa bihadhihi al-asma'i wasifati. Ista'in bi min syarril waswasi wa huwa asy-syaitan wa huwa asy-syaitan. Ammal waswasu bil kasri fa huwa masdarun waswasa yuwaswisu. Ammal waswasu wa huwa masdaru mudhaf. Ini nanti membab hikayah waswasa yuwaswisunya itu mudhaf nilai. Itu. Terus ammal waswasu fa hadza ismun min asma'i asy-syaitani. لأنه يوسوس للإنسان ويخيل إليه ويخيل إليه ويشغله من أجل أن يلقي في قلبه أن يلقي في قلبه الرعب والتردد والحيرة في أموره خصوصا في أمر العبادة. فإن الشيطان يوسوس للإنسان في العبادة حتى يلبس عليه حتى يلبس عليه صلاته أو عبادته ثم ينتهي به الأمر إلى أن يخرج من الصلاة ويعتقد أنها بطلت أو يصلي ثم يعتقد أنه على غير وضوء أو أنه ما قام بكذا أو أنه ما فعل كذا ويصبح في وسواس ولا يطمئن لا يطمئن إلى عبادته. Nah, ya. Allah Ta'ala berfirman kata Syaikhul Muzan, "Qul a'udzu birabbin nas." Kalau aku berlindung pada Rabb manusia, Malikin Nas, Raja manusia, Ilahin Nas, sembahnya manusia. Min syarril waswas. Waswas tadi apa? Disebutin nama setannya. Nama setan yang memberikan waswas. Al-Khannas yang biasa tersembunyi. Alladhi waswisu bi, yang memberikan waswas. Fi iwaswisu fi sudurinnas, di dada-dada manusia. Ya. Nah, waswas itu apakah dari kalangan jin wan nas? Apakah dari kalangan jin dan manusia? Amarallahu bil isti'adati bi rabbil nasi malikin nasi ilahin nasi. Allah memerintahkan agar kita beristi'adah, meminta perlindungan kepada Rabb manusia, raja manusia, sembahan manusia. Hadhihi kulluhu asma'un wa sifatun lillah. Ini semuanya adalah nama-nama dan sifat Allah. Wa fiha anwa'ut tauhid ats-tsalatsah. Ya, dan di dalamnya juga terdapat tiga jenis tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' wa sifat. Istaid billah. Mintalah perlindungan pada Allah wa bihadhil asma'i wasifati, dengan nama dan sifat-sifat ini. Istaid billah min syarril waswasi. Minta perlindunganlah kepada Allah dari segala keburukan waswas. Yaitu siapa? Setan, wahyu syaitan. Amal waswas bil kasri. Adapun waswas dengan kasrah, fa huwa masdar waswasa yuwaswisu. Nah, masdarnya waswas. Ya. Baik. Wa amal waswas pakai fathah, fa hada ismun min asma'i syaitan. Waswas itu nama di antara nama-nama setan, di annahu yuwaswisu lil insan. Karena dialah yang memberikan waswas kepada manusia, wa yukhayyiru ilaihi, membuatnya berkhayal, ya. Wa yushghiluhu, dan menyibukkannya, min ajri ayulqiya fi qalbihi ar-ra'ba. Supaya dia melontarkan di kalbu manusia tadi, melemparkan keraguan atau ketakutan, ar-ra'ba ketakutan, wa taraddudan kebimbangan. Ya, wal hayrata keheranan, kebingungan gitu ya. Fi umurihi, dalam berbagai perkaranya. Khususan fi amril ibadah, terlebih khusus lagi dalam perkara ibadah. Fa inna syaitan yuwaswisu lil insan fil ibadati hatta yulbisa alaihi salatahu au ibadatahu. Syaitan memberikan waswas kepada seseorang dalam salatnya hingga nanti dia samar. Ya, dia bingung tentang salatnya atau ibadahnya. Summa yantahi bihi al-amru, kemudian perkara itu selesai. Ila an yakhruja minas salati, sampai akhirnya dia keluar dari salat. Wa ya'taqid annaha batalat, dan dia meyakini salat dia batal. Akhirnya sudah enggak jadi salat. Aw yusalli tsumma ya'taqid annahu ala ghairi wudu'in. Atau dia salat cuma dia meyakini oh ini enggak ada pokok, tadi sudah batal wudunya ini. Aw annahu ma qama likada aw annahu ma fa'ala likada wa yusbihu fil waswas. Ya. Atau ya, diberikan was-was bahwa dia pernah melakukan ini, melakukan itu. Yusbihu, akhirnya dia terjatuh ke dalam was-was. Wala yatma'innu ila ibadati, dan dia tidak tentram dalam beribadah kepada Allah. Nah. Terus baca sini. Siapa? Ilham. Atona ad-dawa'a li hadha al-khatari bi anna tambang amat ya an nasbin li an nasta'ina billahi min syarri hadha al-waswasi. Ada huruf ta itu. Wah, apa ulang? Ya bta'idu. Ya bta'idu bahwa yuwaswisu ida ghafalta. Ida ghafalta. An dzikrillahi wa yakhnisu. Bahwa waswasun ma'ghaflati wal khannasu wa khannasun an dzikrillah wa khannasun inda dzikrillah azza wa jalla alladzina yusisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas ta'anna al ma'na wallahu a'lam annahu nata maususun maususina min jinni anna hunaka mausuna annahu hunaka itu berarti marfu mausul ya maususun yang diwaswasi kom tulisannya apa antum maususain kalau ana mau susun aja. Antum langsung dua. Musanna gitu. Yang buku sama saya sama siapa? Ini ya. Enggak ada kan? Tanda ya-nya kan? Nah, yaudah, terus baca. Wa yushakkikunahum. Kama anna al-jinni sayatini. Maka Allah Jalla wa'ala atona dawa'a li hadzal khatar. Allah memberikan kita obat penawar dari marah bahaya ini. Wa dzalika bi an nasta'ida billah, yaitu dengan kita meminta perlindungan pada Allah min syarri hadzal waswas, dari waswas ini. Al khannas alladhi yatakhallaf wa yabta'id, yang tertinggal, yang menjauh. Bahwa yuwaswisu idza ghafalta an dzikrillah, dia memberikan was-was jika anda lalai dari berzikir kepada Allah. Wa yakhnis ay yata'akhkhar idza dzakarta Allah, ya, yaitu mengakhirkan jika anda mengingat Allah. Bahwa waswasun ma'al ghaflah, ya, ini was-was yang disertai sikap ghaflah. Ghaflah itu lalai. Wa khannasun 'inda dzikrillah, dan mengakhirkan dari ketika berzikir kepada Allah. Alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang memberikan was-was di dada-dada manusia dari jin dan manusia. Ka'anal makna Allah alam. Maka seakan-akan maknanya adalah bahwasanya ada yang diwaswasi dari jin wa minal ins, dan dari manusia, yang memberikan was-was kepada manusia, yaitu unan nas, yang mereka datang kepada manusia. Wiyushakkikunahum, memberikan keraguan kepada mereka. Fakama anna lil jinni syayatinu yuwaswisuna, ya, sebagaimana pada jin ada setannya juga yang memberikan was-was. Fakadzalika lil insi syayatinu, demikian pula pada manusia ada setannya juga. Yuwaswisuna, yang juga memberikan was-was. Fa'anta tasta'idu billahi min syarri qabilain, maka anda berlindung pada Allah dari keburukan dua, ya, dua jalur ini. Tapi walihada yaqulu Nabi, oleh karena itu Nabi SAW bersabda, ma ta'awwada muta'awwidun bi mithlihima, tidak ada orang yang berlindung, ya, dengan sebuah perlindungan ya yang menyeluruh yang menyamai keduanya bimislihima. Enggak ada perlindungan yang yang menyamai dengan dua perlindungan ini. Ai hataini suratain, yaitu dua surat ini. Fa'in bagi lil muslimi ayyaqrahuma fi adbari salati fi adbari salawat, maka sepatutnya bagi muslim untuk membaca dua surat ini di setiap selepas salat, wa yukarriruhuma, dan mengulangi kedua surat ini, wa yaqrahuma, dan membaca lagi inda naum, ketika mau tidur, ma ayatil kursi wa suratil ikhlas, bersama ayat kursi dan surah al-ikhlas. Ibnu Qayyim rahimahullah taala di Bada'iul Fawaid berkata tentang dua surat ini, hajatul abdi ila al-isti'adati bi hataini surataini a'dhamu min hajatihi ila an-nafsi wa at-ta'ami wa asy-syarabi wal libasi. Kata Ibnu Qayyim, kebutuhan seorang hamba kepada dua surat ini, kepada perlindungan dengan dua surat ini lebih besar kebutuhan hamba dibandingkan dengan kebutuhan jiwa mereka terhadap makanan, kepada diri sendiri, kepada minuman, kepada pakaian. Nah, kebutuhan kita kepada surat perlindungan surat ini jauh lebih besar. Tapi barakallahu fiik. Terus dibaca. Sini, Raymond. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih hafizahullah ta'ala yaqra'ul ayata al-kursi wa surat al-ikhlasi wal mu'ad wal ma'udzu mu'awidhataini wal mu'awidhataini. Mu'awidhataini itu tadi surah al-falaq, surah al-ikhlas, surah an-nas. Terus yaqra'uhuma dubura kulli salatin wa yukarriruhuma salasa ba'da al-maghribi wa ba'da al-fajri wa kadhalika yaqra'uhuma inda an-nawmi min ajli an yabta'ida anhu asy-syaitana fala yaqdiru fala yukaddiru alayhi nawmahu wa yaz'a wa yuz'ijuhu bil akhlam bil akhlami. As-sahidu min hataini as-surataini anna allaha amara bil isti'adati bihi wahdahu fadalla ala anna al-isti'adata bi ghairihi min al-jinni aw min al-insi aw min ayyi makhluqin anna la yajuzu bi annaha nawun min anwa'il ibadati. Yaqra'u ayat al-kursi, maka seorang baca ayat kursi, surat al-ikhlas, dan dua surat, dan dua surat perlindungan ini, yaitu al-falaq dan an-nas. Yaqra'uhuma, dan dia membaca keduanya, dubura kulli salatin, di setiap akhir salat. Yukarriruhuma, dan mengulanginya lagi salasan, tiga kali, ba'dal maghrib, ba'dal fajar, itu zikir pagi petang pada maghrib dan selepas salat subuh. Wa kadzalika yaqra'u ma 'inda an-nawm. Demikian pula membaca kedua surat ini ketika mau tidur. In ajli ayyabtadi anhu asy-syaitan, supaya Allah menjauhkan setan darinya. Akhirnya fala yukaddiru 'alaihi nawmu. Setan tidak bisa mengganggu tidurnya. Wa yuz'ijuhu bil ahlam, dan tidak dapat membuatnya cemas, membuat dia menakut-nakuti dia di dalam mimpinya. Wa syahid min hataini suratain, maka yang jadi titik poin dari dua surat ini, anallaha amara bil isti'adati bihi wahdah. Allah memerintahkan agar kita meminta perlindungan kepadanya semata. Padalla ala anna al isti'adata bi ghairihi min al jinni, maka ini juga menunjukkan bahwa meminta perlindungan kepada selain Allah, apakah itu kepada jin atau mau min al insi atau pada manusia atau makhluk yang lain, annahu la yajuz. Oh, itu enggak boleh, di annaha nau'un min anwa'il ibadah, karena itu adalah bagian dari ibadah. Nah, tapi cukup ya. Namun tadi yang perlu jadi catatan, tidak mengapa beristi'adah minta pertolongan pada makhluk yang masih hidup, hadir, yang makhluk mampu. Ya, Taib. Dahulu pernah ada seorang wanita dari Bani Makhzum mencuri, ya, mencuri. Maka kemudian wanita ini kalau pas mau dipotong tangannya, ya, fa'adat bi Ummi Salamata. Dia minta, dia berlindung kepada Ummi Salamah, istrinya Rasulullah SAW. Istri Nabi. Maka Nabi bersabda, wallahi law kanat Fatimatu. Ya, seandainya Fatimah mencuri, laqata'tu yadaha. Ya. Maka pasti aku akan memotong tangannya. Apalagi orang lain. Nah, nah, kalau yang enggak boleh itu berarti beristiadah kepada sesuatu yang enggak mampu merealisasikan perlindungan, memberikan perlindungan pada kita, gitu, kepada orang yang enggak hadir, kepada mayit, kepada kuburan. Itu enggak boleh. Ya. Subhanallahi walhamdulillah, syukran lillahi, la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu.